Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'du. Faqala al muallif rahimahullahu ta'ala hukmun nushrati mas'alatun. Qala ibnu Bazin wa man usiba bisihri laysa lahu an yatadawa bisihri. Fa inna syarra la yuzalu bisyarri wal kufru la yuzalu bil kufri wa inna ma yuzalu syarru bil khairi wa li hadza lima su'ila alaihi salatu wassalam lamma su'ila alaihi salatu wassalam anin nusrati qala hiya min amali syaitani wan nusratul mazkuratu fil hadisi hiya halu sihri alal mashhuri bis sihri. Wa qala fi mawdi'in akhara amma ilajuhu bi amalis saharati wa nahwihim mimma yataqarrabuna ilal jinni bidzabhi aw ghairihi minal qarabati fa hadza la yajuzu li annahu min amalis syaitani bal huwa minasyirkil akbari kama la yajuzu ilajuhu bisualil kahanati wal arrafina wal mas'udina musa'udina wasti'mali ma yaquluna li annahum la yu'minuna wa li annahum kadzabatun fajaratun yad'una ilmal ghaibi wa yad'una ilmal ghaibi wa yulabbisuna 'alan nasi. Faqad hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ityanihim wa su'alihim wa tasdiqihim wa qala halu sihri ala yadi sahiri huwa min amali syaitani li annahu yahulluhu bidu'ai ghairillahi wal istighasati bighairillahi wa amali ma harramahullahu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Waalaikumsalam. Para ikhwah sekalian, kita lanjut masih di pembatal ketujuh dari pembatal-pembatal keislaman. Sekarang masuk ke hukmun nusrah. Hukmun nusrah. Nusrah itu mengobati sihir dengan sihir. Sebagaimana yang marak di masyarakat kita, kalau ada orang kesantet, kena teluh, atau kena sihir yang lainnya, semisal dia dipelet, dia diketahui, dikenai guna-guna, maka mereka segera dibawa ke orang pinter, katanya, padahal orang bodoh. Kenapa disebut orang pinter? Yang datang orang bodoh. Nah, dibawa ke dukun paranormal. Kemudian, si paranormal dukun ini, yang dikatakan orang pinter ini, mengobati korbannya tadi, al-mashhur, yang terkena sihir tadi, bukan dengan pengobatan syar'i yang diterapkan bagi orang yang terkena sihir, yaitu dengan ruqyah. Namun mengobatinya dengan sihir pula. Ya, bahkan diantara mereka ada yang balas, kita santet balik katanya. Kita teluh balik katanya. Ya, dengan sihir pula. Nah, nanti syaitan bermain. Bermain kepada yang menyihir dan bermain kepada yang tersihir. Yang tersihir kalau mau sembuh, ya, diiming-imingi oleh syaitan, kamu bisa sembuh lewat perantara dukun yang didatanginya. Tapi dengan syarat kamu mesti nyembelih ini, nyembelih itu, ritual ini, ritual itu, mandi di malam tertentu dengan kembang tertentu, jumlah air tertentu, ya. Nah, ini semua adalah ibadah yang diberikan kepada syaitan. Atau syaitan mempersyaratkan selain dengan ibadah kepada syaitan, juga dengan maksiat. Atau melakukan amalan-amalan bid'ah. Zikir-zikir tertentu yang tidak pernah diajarkan dalam syariat. dengan jumlah, bilangan, jumlah dan bilangan jenis zikir tertentu yang banyak di waktu tertentu yang sama sekali syariat tidak pernah memerintahkannya. Atau dengan syaitan menyuruh melakukan maksiat, semisal menyuruh berzina atau meninggalkan amalan wajib. Jangan sholat Jumat, ya, jangan sholat subuh dan yang lainnya. Nah, maka syaitan bermain di kedua belah pihak. Ya. Di pihak sahir yang menyihir, ya. Yang suhira lahu, yang disihir untuk dia, maupun yang mashur. Ya, yang korban sihir. Tabarakallahu fikum. Ya. Berikutnya, mas'alatun, permasalahan di sini. Qala Ibnu Bazin, Syekh bin Baz berkata, tadi sudah dibaca oleh Fikri. Saya baca aja langsung ya biar cepat. Ya. Karena kita mulainya udah jam 8 lewat. Wa man usiba bisihir. Wahai Syekh, ada orang yang terkena sihir. Ya. Syekh berkata, afwan, ini bukan pertanyaan. Orang yang terkena sihir, maka dia tidak boleh mengobati diri dia tadi yang dia dalam keadaan tersihir dengan sihir juga. Karena sihir itulah keburukan, dan keburukan la yuzalu bisyarr, tidak boleh dihilangkan dengan keburukan juga. Itu tidak boleh. Ya, sebagaimana ya syariat memerintahkan demikian. Kekufuran, kita disihir, maka orang yang menyihir kita dia melakukan kekufuran. La yuzalu bil kufur, tidak boleh dihilangkan dengan kekufuran juga. Kalau kita disihir, ya maka kita mengobati dengan pengobatan syar'i di ruqyah. Ya. Atau ya dengan pengobatan yang lainnya, kita ke medis. Kalau memang medis sudah tidak mampu dan ini ternyata disihir, ya kita di ruqyah. Dan kita wajib mengimani, ini adalah musibah yang telah Allah takdirkan. Nah, kalau ini musibah, berarti ada sikap kita. Tiga sikap kita yang diajarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang pertama bersabar, inilah yang wajib. Ini pahala. Yang kedua, kita ridho. Ya. Yang ketiga, bahkan bersyukur. Dengan disihir, ya, akan ada pengguguran dosa. Dengan akan ada peningkatan derajat di kita di surga. Ya, akan derajat naik derajat keimanan kita. Digugurkan dosa-dosa kita. Dan seterusnya. Ya. Nah, wa innama yuzalu syarr bil khair, keburukan itu mesti dihilangkan dengan kebaikan. Sihir dihilangkan dengan kebaikan. Oleh karena itu tatkala Nabi SAW ditanya tentang nusrah, maka Nabi SAW menyatakan, ya, dari Jabir bin Abdullah, hiya min amali syaitan. Ya, itu nusrah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nusrah yang dilakukan oleh orang jahiliyah yang menghilangkan sihir dengan sihir, maka kata Nabi, ya, maka itu adalah amalan syaitan. Ya, karena mereka menghilangkan penyakit dari orang yang terkena sihir dengan jenis sihir yang lainnya. Tentunya dengan bantuan dari syaitan. Na'udzubillah. Ya, kemudian nusrah yang disebutkan dalam hadis tadi yang disebutkan oleh Nabi, hiya min amali syaitan, ialah halus sihiranil mashur bis sihir. Itu menghilangkan sihir dari korban yang terkena sihir dengan sihir kembali. Itu yang dilarang dalam hadis tadi. Adapun nusrah secara umum, bukan nusrah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, itu nusrahnya jahiliyah. Nah, kalau nusrah secara umum, dia adalah nau'un minal ilaj biruqyah. Ya, nau'un minal ilaj waruqyah. Ya, salah satu bentuk pengobatan, salah satu bentuk ruqyah. Oleh karena itu, tatkala Sa'id ibn Musayyib, beliau ditanya, ya, boleh enggak mengobati orang yang terkena sihir dengan nusrah? Ya, beliau menjawab tidak apa-apa. Ya, la ba'as, kata Sa'id ibn Musayyib. Ini nusrah yang mutlak, yang maknanya adalah ruqyah. Ya, yang maknanya adalah ruqyah. Nau' minal ilaj. Nau'un minal ilaj. Tabarakallahu fik. Dia adalah salah satu jenis pengobatan. Nah, yang dimaksud oleh Nabi SAW, hiya min amali syaitan, itu nusrah jahiliyah. Nabi ditanya, ya su'ila ani nusrah. Nabi ditanya tentang nusrah. Maka Nabi menjawab, itu adalah nusrahnya orang jahiliyah, itu amalan setan. Ya, barakallahu fikum. Karena Nabi SAW ditanya tentang pengobatan dari orang yang terkena sihir melalui metode sihir juga yang diamalkan oleh orang-orang jahiliyah. Apa hukumnya? Apa hukumnya mengobati sihir dengan nusrah? Nusrah yang diamalkan oleh orang-orang jahiliyah. Maka Nabi menjelaskan itu adalah amalan setan. Ya. Nah, namun nusrah secara umum maknanya tadi bisa ruqyah. Makanya nanti kalau salaf menjawab apa bagaimana hukum nusrah? La ba'sa. Tidak apa-apa. Itu maksudnya nusrah secara mutlak. Maksudnya maknanya nusrah itu apa? Ruqyah atau no minal ilaj. Udah gitu. Ya, bisa dipahami ya. Tayyib barakallahu fik. Wa qala fi mawdi'in akhar, dan Syekh bin Baz berkata di tempat yang lain, adapun pengobatan dengan amalan-amalan para tukang sihir dan yang sejenis mereka, yang itu hanya akan mendekatkan diri kepada jin, ya, dengan menyembelih untuk jin dan yang lainnya dari berbagai macam kurobat, ya, mendekatkan diri kepada jin, ya, apakah nanti memberikan ibadah pada jin, ya, atau melakukan amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah, amalan bid'ah, meninggalkan amalan wajib, ya. Gak apa-apa sholat, tapi jangan sholat subuh, jangan sholat jumat, gitu. Atau amalan-amalan bid'ah, suruh baca wirid ini sekian ribu kali di malam hari, itu amalan bid'ah. Ya, itu setan seneng, gitu. Kalau kita mengamalkan amal bid'ah tersebut. Ya, mungkin kalau yang datang kalangan orang ngaji, setan nanti mempersyaratkan sembelih ini, sembelih itu. Dia, setan tahu, ini gak bakal mau dia. Ya, udah, kasih amalan itu aja, bid'ah. Ya, kalau dia nggak mau juga, ya udah, nah, kasih amalan juga apa? Melakukan maksiat. Ya, coba berhubungan sama pelacur. Oh dia tahu juga, ya udah, ya jangan sholat Jumat, sholat zuhur aja. Mikir dia, oh yang penting masih sholat, gitu. Yang penting masih sholat. Nah udah, ya, yang penting masih sholat, katanya. Atau kalau nggak mau juga, suruh menghinakan syariat. Ya. Disuruh menghinakan syariat. Ya, taruh Quran. Ini baca, tulis kulhu kulhu, bawa kemana aja kamu pergi. Jangan lepas-lepas. Hatta ke toilet sekalipun. Ya dan billah. Maka ini sudah ada ya, penghinaan terhadap syariat. Itu semua jalan-jalan para dukun untuk menghantarkan kita terjerumus ke dalam kebinasaan kesyirikan sihir tadi itu. Itu jalan-jalannya kayak begitu. Ya, karena enggak ada yang gratis dari setan. Enggak ada. Setan itu tiba-tiba, wah, apa ngobatin? Enggak. Pasti ada passwordnya. Ya, pasti ada maharnya. Maharnya kayak tadi itu. Nah, maharnya seperti tadi. Beribadah pada setan atau yang lainnya. Ya. Bahkan belum ngapa-ngapain aja udah salah. Ya, manatakahina na'arafan? Ya, siapa yang datang ke dukun, peramal? Itu semua? Maka apa? Lam tuqbalahu sholatuhu arba'ina laila. Enggak diterima sholatnya 40 malam. Selesai. Ya. Nah, baru begitu aja. Allah musta'an. Nah, kemudian mana lagi tadi? Maka Syekh bin Baz menjawab, hadala yajus. Ini enggak boleh. Karena ini merupakan amalan setan. Bahkan dia adalah termasuk diantara syirik akbar. Ya, syirik akbar. Ya, Syekh bin Baz menjelaskan, sudah pernah kita lewati di buku ini. Ketika beliau ditanya hukum mendatangi dukun dan membenarkannya, membenarkan penyihir tersebut. Ya. Nah, itu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa sungguh dia telah kafir. Kafirnya kafir apa, Syekh? Kata Syekh, kafir akbar. Ya, kafir yang menyebabkan segala macam konsekuensi dari kafir akbar di dunia, maka dia dihukumi murtad. Di dunia dia mesti dipisah dari pasangannya yang masih muslim atau muslimah. Di dunia berlaku hukum kafir, tidak boleh diucapkan salam pada dia. Dia tidak boleh mewarisi dan diwarisi. Dia mati tidak boleh dimandikan, dikafankan, didoakan dengan doa rahmat dan ampunan. Tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, di komplek orang kafir. Yang palang-palang sono. Ya, kalau di depan ini, dia tuh yang lapangan bola sono. Itu kan kafirin sebelah sono kan? Ah, sana, gak boleh dia. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Kamala yajus itu ya. Sebagaimana tidak boleh mengobati orang yang terkena sihir dengan bertanya kepada para dukun, para peramal, para ahli klinik. ya, musyawidin. Saya terjemahkannya pakai ahli klinik aja ya. Karena kalau secara lugotan itu pesulap, nah, itu tidak enak, ahli klinik. Ya. Dan istimal mayakulun, dan mengamalkan, menerapkan apa yang mereka katakan, yang mereka berikan petuah, ya. Mesti ini, mesti itu. Ya, karena yang namanya mereka itu semua dukun, paranormal, tukang sihir itu semua la yu'minun, mereka tidak beriman, mereka kafir. Gimana ceritanya tidak kafir, orang yang datang ke dukun aja membenarkan apa yang dikatakan di dukun kafir, kok bisa dukunnya tidak kafir? Ini ajaib, ajaib ini. Mereka togut, bahkan disebutkan mereka adalah ru'us tawagit, pentolan para togut, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Ini pentolannya para togut itu nih ya. Ya, mereka ini semua yadda'i ilmal ghaib, mereka mengklaim tahu perkara yang ghaib. Mana lagi tadi? Karena mereka adalah kadzabatun fajaratun, maka mereka adalah para pendusta, orang-orang yang durjana, yadda'una ilmal ghaib, mengklaim tahu perkara yang ghaib. Maka mereka memberikan talbis kepada manusia, kepada masyarakat, membuat Islam ini menjadi samar. Dan Nabi SAW hadzara, telah tahdir, memberikan peringatan dari mendatangi mereka, bertanya pada mereka, apalagi tasdikihim, membenarkan mereka. Syekh bin Bas juga berkata, mengobati, menghilangkan sihir melalui perantara penyihir itulah amalan syaitan. Karena ya, itu dia menghilangkan sihir dengan berdoa kepada selain Allah, beristighosah pada selain Allah, dan mengamalkan apa yang Allah haramkan. Nah, ini sampai sini ya. Baik, barakallahu fikum. Ini namanya nusrah. Nusrah jahiliyah. Baik. Nah, ini kalau ini kan dari hadis ya, hadis Jabir. Su'ila 'an nusrah, Nabi ditanya tentang nusrah. Nabi ditanya tentang nusrah. Makanya kalau di buku-buku Kitab Tauhid, di buku-buku syarahnya, syuruhat Kitab Tauhid, itu nanti para ulama akan menjelaskan masru'iyatu su'alil ulama. Disyariatkannya bertanya kepada orang-orang alim, orang-orang yang mengerti amma ashkala hukmuh. Terkait yang masih samar hukumnya. Boleh enggak? Boleh enggak? Nah, bertanya. Ada orang yang bingung, keluarganya disihir, disantet, diteluh, diguna-guna, dia bingung, dibawa ke dokter, di ronsen, gak ada penyakit apa-apa, tapi korbannya kesakitan ya, kesakitan, bingung dokter juga, kan banyak kasus kayak gitu. Keluarganya bingung. Nah, keluarganya itu ke orang pintar aja, atau ada saran. Nah, harusnya mereka itu bertanya, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada yang mengerti, yang tahu, ahlu zikr, orang berilmu. Kalau enggak tahu, jangan sok tahu, langsung bawa ke orang pinter. Mengamalkan, membenarkan. Padahal di hadis tadi apa? Su'ila anin nusrah. Nabi ditanya. Maka para ulama menyatakan, masru'iyatu su'alil ulama. Ya, disyariatkannya bertanya kepada orang-orang alim. Amma askala hukmuh. Hadaran minal wuku' fil mahdur. Ini sebagai bentuk waspadaan dari resiko terjatuh kepada yang dilarang, diharamkan. Ya, ini enggak mau tanya ke ustaz, enggak mau tanya ke kiai, enggak mau tanya ke orang-orang alim. Ada usulan dari temannya, kerabatnya, dia bawa aja ke orang pinter, dia bawa akhirnya. Melakukan apa yang diminta oleh dukun. Sembelih ini, sembelih itu. Nah, nanti dibilang itu kekufuran. Terus bilang, oh kasih kami udur dong, kami kan gak tahu. Loh, kenapa gak tanya kalau gak tahu? Ya. Kan hadisnya jelas, su'ila anin nusrah, Nabi ditanya. Nah, itu bahaya ini. Ya, maka bertanya gitu, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Artikel tersebar luas di berbagai media sosial. Mau di YouTube, mau di Facebook, di Instagram, cari di Google, hukum mengobati sihir dengan sihir, gitu. Akan muncul itu banyak. Ya, tulisan ikhwah, tulisan asatidah. Ya, cari di YouTube, banyak kajian-kajian ikhwah, kajian asatidah. Ya. Nah, ini jangan main selonong boy aja, main kedukun. Nah, itu. Taib, barakallahu fiik. Nah, lanjut, lanjut gantian. San, kan baca san. Qala rahimahullah ta'ala fahalu sihri bisihri min amali syaitani wa huwa yufdi ila ar-ridha bima qalahu as-sahiru wa bima ya'maluhu min as-sihri wa idha kana al-maridu lam yashfi bil qira'ati lam yushfa la lam yushfa bil qira'ati fattibbu aidan la yalzamu minhu as-shifa'u لأنه ليس كل علاج ينفع ويحصل به المقصود فقد يؤجل الله الشفاء إلى مدة الشفاء إلى مدة طويلة وقد يموت الإنسان بهذا المرض وليس من شرط العلاج أن يشفى الإنسان وليس ذلك بقدر Idza alaja inda insanin bil qiraati wa lam yadhhar lahu asy-syifaa'u an yatawajjaha ila as-saharati li anna al-mukallafa ma'murun bita'ati al-asbabi asy-syar'iyyati wal mubahati wa mamnu'un min ta'ati al-asbabi al-muharramati kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibadullahi ibadah itu dia munada dari harfu nida mahdhuf ibadullahi tadawau wa la tadawau biharamin wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum fal umuru kulluha biyadillahi subhanahu fa huwa alladhi yashfi man yasha'u wa yuqaddiru al-mauta wal marada ala man yasha'u. Naam. Kemudian Syekh bin Baz berkata, maka menghilangkan sihir dengan sihir itu adalah perbuatan syaitan yang ini akan menghantarkan kepada ridha. Setuju. Menyetujui, menyepakati. Ya, terhadap apa yang dikatakan oleh tukang sihir. Artinya dia nanti jadi enggak mengingkari. Ya, jadi enggak mengingkari. Oh, gitu ya. Iya, kan. Jadi enggak mengingkari. Padahal kalau melihat kemungkaran apa? Fal yughayyirhu bi yadihi wa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adaful iman. Ya. Cegah dengan tangan dia, kekuasaan dia. Kalau enggak mampu dengan apa? Lisannya. Kalau enggak mampu juga dengan hatinya. Benci dalam hati dan dilari, jangan ada di situ. Dan itu ada selemah-lemahnya iman. Lo gimana dia mau benci dalam hati orang dia di situ, enggak lari, enggak menghindar. Dan dia malah menyepakati. Ya, walaupun dia tahu kayaknya enggak boleh datang ke dukun deh. Tapi dia datang juga terpaksa. Terpaksa apa? Ya, apa yang mengharuskan dia terpaksa? Nah, nanti dia di bahasan kita ini. Beda kalau antum kelaparan, ya, antum kelaparan, enggak ada makanan apa-apa kecuali bangkai babi, antum mesti makan. Kalau enggak antum berdosa. Ya, menyelamatkan jiwa. Tapi kalau berobat, para ulama menyatakan berobat itu tidak wajib. Ya, berobat itu tidak wajib. Nanti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala akan menjelaskan sisi-sisi hal tersebut. Akan disebutkan ketika seorang datang kepada Nabi yang sakit buta, ya, yang sakit parah, dia minta kepada Nabi agar Nabi mendoakan, maka dia minta berobat. Kata Nabi, kalau kamu bersabar, kamu dapat surga. Tapi kalau kamu mau, ya saya doakan supaya kamu sembuh. Lihat, perhatikan. Nabi memberikan opsi apa? Tetap sakit aja. Kamu nanti dapat surga. Perhatikan. Kalau seandainya berobat itu wajib, maka tentu akan di obati. Ya, tapi Nabi memberikan opsi, kamu bersabar aja. Biarin sakit kayak gitu. Nanti kamu masuk surga. Ini ajib ini, apa yang dipaparkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di catatan kaki. Ya, nanti di catatan kaki halaman berapa itu? 186 apa? 187. Ya, 187. Ya, nanti itu. ya, tentang tidak wajibnya berobat. Ya, jadi kalau dikatakan ini darurat datang ke dukun, datang ke tukang sihir, darurat dari mana? Terus yang namanya darurat itu, ya, darurat tubihul mahdurat, membolehkan yang dilarang, itu pada pembahasan apa? Ini jangan main serampangan, dikit-dikit pakai kaedah fikih. Ad-darurat tubihul mahdurat, enak aja. Membolehkan dengan yang dilarang itu kesyirikan, enak aja. Pertama, yang mau dihilangkan penyakit, disihir, itu enggak wajib berobat. Seorang bisa bersabar, mengimani takdir, dia dapat pahala. Mati ya semua bakal mati. Ya, paham di sini? Semua bakal mati. Aibarakallahu fikum. Maka berobat itu tidak wajib. Ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti akan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Mana lagi tadi? Ya. Teman tadi San, bacain San. Ya. Itu akan menghantarkan kepada keridoan. Jadi kalau dia duduk nangkring di depan tukang sihir, dikasih wejangan-wejangan, disuruh ini dan itu, dia akan patuh. Oh iya ya. Walaupun dia tahu gitu, hukumnya ini dilarang, dia udah ngaji kitab tauhid, udah lewatin bab sihir, bab nusrah, ya, udah lewatin itu. Dia ngaji juga subuh salam atau ya iya dan billah, ini ngeri ya. Terus dia nekat datang karena dia enggak tahu. Ya, bahwasanya mengobati penyakit sihir itu enggak wajib. Dengan ruqyah, ruqyah enggak mampu juga ya sudah. Memang Allah takdirkan tidak sembuh gitu. Paham ya sini? Jangan cari alternatif, pengobatan alternatif. Enggak ada, itu juga namanya jelek tuh, pengobatan alternatif. Alternatif itu kan opsi yang masih dibolehkan. Ini alternatif, ini pengobatan syirik. Pengobatan nista, bukan alternatif itu namanya. Allah musta'an. Ya, kalau alternatif itu kan opsi yang masih dibolehkan. Ya, opsi yang dibolehkan ya ruqyah. Ya, obat-obat dengan herbal, dengan bawa ke dokter. Kalau memang enggak mampu juga, enggak bisa disembuhkan, ya kita imani takdir ini memang Allah enggak sembuhkan, udah. Memang ada kebaikan buat diri dia yang jadi korban sihir, dengan dia disihir, diampuni dosa-dosanya. Dimaafkan kesalahannya. Dulu dosanya banyak banget, alhamdulillah ditransfer ke yang menyihir. Allah angkat derajatnya. Jangan dikorbankan sisa hidup dia enggak seberapa. Ya. Dikorbanin iman dia, habis dia datang ke sihir nusrah. Walau dia udah ngaji subuh salam juga nangkring di depan sihir, kamu ini disihir. Dan biasanya tuh dukunnya nipu lagi. Kamu disihir ya oleh si fulan. Mungkin dukunnya enggak tahu nih si fulan itu siapa. Ya, yang tahu si fulan itu korban penyihir. Misalkan teman dia di kantor. Loh, kok Bapak tahu si fulan itu? Iya namanya ini. Itu fitnah bisa jadi dari setan, dari jin. Ya. Jin. Jin yang si Korin ya korban ini. Ya, si Mashur datang ke dukun. Nah, jin si Korin ini, jin Korin dari korban yang kena sihir ini ngobrol sama jin yang jadi bantuin dukun. Ya. Dibohongin sama jin yang ini. Dia disantet tuh sama si Pulan. Nanti ngadu ke dukun. Dibisikin si Pulan itu. Padahal bisa jadi enggak. Dan tuh jahatnya tuh. Dipitnah kan? Fitnah. Ya, fitnah. Kirim balik, santet balik. Yang si Pulan enggak tahu apa-apa, disantet. Nah, lihat tuh. Ntar si Pulan balas lagi, datang lagi ke dukun. Gitu aja terus. Nah, itu amalan jahiliyah. Paham gak sih? Nah, itu merusak. Makanya harus dikampanyekan ini. Ya, makanya lawan itu. Perdunu itu dilawan dengan kita kayak begini. Ya, gak boleh diam itu. Ya, maka pemerintah itu bertanggung jawab dunia akhirat yang membolehkan adanya perdunu, adanya asosiasi supranatural yang disahkan dalam hukum NKRI di Kemenhumkam nomor sekian, lupa saya nomornya, cari sendiri. Asosiasi dukun supranatural Indonesia itu sudah resmi dipayungi hukum. Iya dan billah. Maka kita harus lawan. Jelasin kesesatan mereka semua. Syekh Abdul Razak sudah menyatakan di Nawakidul Islam, Syarah Nawakidul Islam, kufurnya kesihir dan kufurnya orang yang ridho terhadap sihir, apalagi yang ngasih stempel izin, tafaddol, bikin perdunu, mau bikin festival santet, tafaddol, ya, selalu dibungkus atas nama budaya. Budaya apa kayak begitu? Budaya setan, ya, nggak ada kayak begitu. Ya ini kita ini nggak boleh lemah, lawan, ya, lawan aja udah. Lawannya kayak apa? Sekarang kayak begini, udah sampaikan terus. Makanya jangan tanggung-tanggung, sebut perdukunan kekufuran, udah itu. Jangan ini perdukunan haram tanpa disebut resiko terbesarnya. Tapi kalau dibilang siapa yang sihir itu adalah kekufuran, yang membenarkan sihir, yang melakukannya, mempelajarinya, mengamalkan, murtad, pembatalisan nomor 7. Murtad, sebut resiko terbesar. Jangan dirinci-rinci, oh ini, oh itu, ini. Udah sebutin secara umum. Masyarakat biar kapok. Masyarakat nanti akan tahu ada efek jera. Aku bisa murtad ya. Ogahlah saya datang ke sihir. Ini enggak. Oh jangan dikafirkan dulu. Masyarakat tahu baca artikelnya. Oh ini ada yang gak ngafirin kok. Apa-apa. Iya. Maka dai-dai Jahmiyah itu punya saham. Punya saham atas terus terjadinya pembatal-pembatal keislaman. Dai-dai Jahmiyah itu. Karena mereka, oh gak apa-apa. Mereka ini jahil, mereka ini syubhat. Mereka ini ada mawani. Mawaninya belum hilang. Belum tawaf furus syurut. Syaratnya belum terpenuhi hingga kufur. Udah, gak apa-apa. Ya. Ini aneh ini. Ya, lagi pula kalau dikatakan orang yang mengamalkan, yang mempelajari sihir, itu gak kufur. Terus, di mana iman dia sekarang? Bertambah apa berkurang? Hah? Berkurang. Berarti maksiat dong. Berarti sama kayak zina. Kayak meriba, makan riba. Kayak minum khamr. Kayak begitu dong. Hah? Kalau dia mengatakan imannya berkurang, lo berarti sihir, ya, atau pembatal keislaman dia posisikan sebagai, lo berarti udah beda agama sama kita, bukan beda manhaj, beda agama, udah beda agama. Pembatal keislaman dibilang bukan pembatal keislaman, udah beda agama, beda agama ya, bukan beda manhaj lagi, nggak ada urusan beda manhaj, beda agama. Kalau dibilang imannya turun, dia tahu, oh berarti ntar sama kayak zina dong. Imannya naik, lebih murtad lagi. Imannya tetap ada, lo gimana? Murtad juga dia. Ya udah deh, antara ada dan tiada. Allah mustahil. Dia mau bilang imannya nggak ada, oh ntar sama kayak dia dong, takfiri. Oh, udah deh, bingung. Sama kayak di imannya nggak ada, ya sama berarti kita udah CS, tos dulu lah semanhaj baru. Oh enggak, antum memang betul-betul menafikan kalau kita antara ada dan tiada. Aneh lagi, ini madhab apa ini? Ya, makanya jangan dibilang di masyarakat itu nggak kufur, nggak kufur. Masyarakat itu nggak takut. Ya, nanti ada orang yang datang ke dukun, hobinya ke dukun, dikit-dikit ke dukun, baca artikel dai-dai Jahmi. Oh, enggak kufur kok. Orang kalau kufur kok. Apa-apalah. Ya, saya melakukan nusrah. Emang kenapa? Kafir enggak? Enggak boleh apa haram? Ya, kafir apa enggak? Bapak jangan di situ nanti. Bapak kafir enggak? Enggak. Ya udah orang enggak kafir kan? Tapi saya tegakin hujah nih Pak. Ya udah, bodo amat mau hujah kayak saya tetap lakuin. Mau apa? Ada syubhat kepala Bapak. Makan tuh syubhat. Saya makan juga sih syubhatnya. Biarin. Mau apa? Bingung juga dia. Oh, ini syubhat. Ada remedial Pak ntar Pak. Hujah kedua. Iqamatul hujah tsaniyah. Iqamatul hujah kedua remedial. Ini bid'ah baru lagi nih. Allah musta'an. Ah. Ya, lanjut lanjut. Wabima ya'maluhu as-sihir. Nah, nanti kalau melakukan nusrah tadi, datang ke dukun tadi, mau ngobatin sihir, itu akan ridho, menyetujui, tidak mengingkari atas apa yang dilakukan oleh ya si penyihir tadi. Dia akan ridho dengan apa yang dilakukan sihir. Ya udahlah, balas, kita balas sihirnya. Atau ada yang itu, melakukan kamuflase, penipuan. Oh, ini ilmu putih nih. Dukun putih. Dukun white. Dukun putih. Kalau dukun hitam, nyantet. Kalau dukun putih, ngobatin. Kalau kota korbannya si Masur, balas pak, kita santet balik. Oh jangan, gak boleh menyakiti sesama. Ternyuh hatinya. Oh dukun oke. Nah, ini baru ini. Dia baik hati, gak boleh. Ya, jangan balas keburukan dengan keburukan. Terus gimana? Cukup kamu nyembelih ayam. Ya. Nyembelih ayam. Ya, cukup di sini. Ya, kamu niatin untuk menyembuhkan kamu. Karena nih setan yang ngirim kamu ini, setan yang dikirim apa jin yang ngirim penyakit ke kamu ini minta cuman ayam aja murah daripada kamu nyakitin dia. Dia aja. Kalau ayam kampung mahal 200.000. Em potong deh 40.000. Ya. Cuma nanti potongnya di sini, jangan sama tukangnya. Kamu potong. Oh iya, baik ini. Nanti sembuh, pakai insyaallah lagi. Insyaallah. Insyaallah banyak doa, yang penting kamu potong. Keluarganya yang nganterin ini baru dukun top ini. Ilmu putih katanya. Yang ono ilmu hitam itu. Wah. Ini baru dukun putih ini. Subhanallah. Hah? Tertipu gak? Ini yang lebih berbahaya. Ya, akan menipu orang. Allah musta'an. Lanjut lagi. Ada lagi tadi. Wa idza kana al-maridu lam yushfa bil qira'ati fattibu aidan la yanzamu minhu shifa. Apabila orang yang sakit tadi ya, dia tidak bisa disembuhkan dengan qira'ah, dengan ruqyah, dengan medis juga tidak disembuhkan, ya. Li'annahu laisa kullu ilaj yanfa'u wa yahsul bihil maqsud. Karena tidak semua pengobatan itu bisa bermanfaat, mendatangkan ya kesembuhan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menunda kesembuhan ila muddatin tawilatin, sampai jangka waktu yang panjang. Ada orang yang sakit menahun. Ya, faqad yamut wal insan bihadzal marad. Terkadang seseorang dia mati dengan penyakit tersebut. Ya, penyakitnya tidak bisa diobati dengan obatnya. Ya. Walaysa min syartil ilat ayushfa al-insan. Dan bukanlah syarat pengobatan itu seorang itu pasti sembuh. Enggak ada kayak gitu. Disembuhkan enggak ada. Ya, dan itu bukanlah udzur tatkala dia sudah enggak sembuh, enggak bisa sembuh pakai pengobatan, pakai ruqyah, bukan udzur apabila dia sudah datang ke seseorang, dibacain ruqyah, walam yadharahu syifa, namun juga belum nampak kesembuhan, itu bukan uzur ayatawajjaha ila sahara. Itu bukan uzur, akhirnya dia boleh gitu datang ke tukang sihir. Nah. Ya. Ya, kalau memang dia sudah mengobati dengan ruqyah karena dia disihir, ya dia tahu nusrah. Nusrah enggak boleh. Dia pakai ruqyah enggak bisa. Ruqyah datangin ustaz, ruqyah datangin ustaz atau ustaz datang ke rumah dia. Atau di ruqyah mandiri, dia baca Al-Baqarah di rumahnya. Dia baca zikir pagi petang, zikir sholat, zikir sehari-hari. Masuk WC, keluar WC, dia zikir semuanya. Baca semuanya. Allah takdirkan juga nih. Allah takdirkan gak sembuh-sembuh tuh. Ya, itu bukan uzur buat dia untuk datang ke tukang sihir melakukan nusrah. Apalagi sok-sokan pakai hadis. Tuh, kata Said Ibn Musayyib boleh. Waduh, ini dia nih. Kesesatan memahami pernyataan para ulama salaf dengan kepalanya otaknya sendiri. Ya, nanti akan datang penjelasan itu. Ya, Said bin Musayyib ditanya mengenai orang yang disihir, apakah boleh melakukan nusrah? Kata Said bin Musayyib, enggak apa-apa. Nusrah yang dimaksud bukan nusrah jahiliyah, tapi nusrah lughatan secara bahasa, nau'un minal ilaj wa ruqyah. Ruqyah. Jadi ketika beliau ditanya tentang nusrah, yaitu ditanya tentang ruqyah. Kalau Nabi ditanya su'ila anin nusrah, yaitu nusrah jahiliyah. Maka Nabi menjelaskan, hiya min amali syaitan. Nah, nusrah jahiliyah, amalan setan. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini perlu diperhatikan. Mana lagi tadi? Li annal mukallafa ma'murun bi ta'atil asbabi syar'iyyah wal mubahah. Karena seseorang yang mukallaf, yang dibebani oleh syariat kayak kita ini semua, itu diperintahkan untuk melakukan berbagai sebab syar'i dan mubah untuk mengobati diri dia. Dan dilarang dia melakukan berbagai sebab yang diharamkan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadallah wa hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, namun jangan berobat dengan yang haram. Dan diriwayatkan juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha lam yaj'al shifaa'akum fi ma harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan penyembuhan untuk kalian itu pada apa-apa yang Allah haramkan untuk kalian. Ya. Ini enggak boleh. Seorang bisa sembuh kalau dia berzina. Enggak boleh. Ya. Pertama tadi, hukum berobat itu enggak wajib. Hukum berobat itu enggak wajib. Perhatikan tuh. Ya. Mana lagi tadi? Fal umur, maka perkara ini semua di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang menyembuhkan man yasha'u, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yuqaddirul mauta wal marada 'ala man yasha'u. Allah takdirkan kematian, sakit bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, barakallahu fiik. Ya. Kemudian berikutnya, faddal. Di baca siapa? Suyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah taala, wa qala wa katsirun minan nasi la tanfa'uhu al asbabu wala ruqyatu bil qur'ani wala ghairuhu wala ghairihi li adami tawafuri syuruti wa adami intifa'il mawani'i walau kana kullu maridin yushfa bir ruqyati au duwa'i au dawa'i lam yamutu ai masa lam yamut ahadun walakin Allah subhanahu huwallazi biyadihi al-shifa'u fa idza arada dhalika yassara asbabahu wa idza lam yasha dhalika lam tanfa'hu al-asbabu wa fi maradi mautihi sallallahu alaihi wasallam kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqra'u hadhihi suwara al-thalatha fi yadayhi sallallahu alaihi wasallam thumma tamsahu bihima ra'sahu wa wajhahu wa sadrahu raja'an barakatuhuma wa ma hasala fihima minal qira'ati fa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fi maradihi dhalika li anna Allah subhanahu lam yurid li anna Allah subhanahu lam yurid shifa'ahu min dhalikal maradi. Isim isyarahnya kan dhalik, musyari ilaihi ngikutin isim isyarah. Dari tadi kayaknya Suyudi itu bingung kalau dia dapetin fi'il kayak tadi yurid, yamut. Kalau dia majzum, maka ya ainul fi'ilnya yang dia merupakan huruf illah, ainul fi'ilnya huruf illah, berarti ya. Udah selesai. Dihadaf yurid. Nah, buat apaan ada ya-nya lagi? Orang sukun ketemu sukun. Nah. Wa tadi Zoi, dibacanya dari tadi Zoi. Wa kathirun. Nah. Kata Syekh bin Baz, banyak orang yang berbagai sebab dia lakukan untuk sembuh, ruqyah, baca Quran juga dan yang lainnya, zikir, itu ternyata enggak bermanfaat buat dia. Kenapa? Karena mungkin tidak terpenuhi syarat. Ya, adanya penghalang, berbagai penghalang untuk kesembuhannya. Ya, takdir. Nah, di antara penghalang kesembuhannya adalah takdir. Udah terpenuhi syarat ini. Doa sudah di waktu yang mustajab, ruqyah, baca Quran Al-Fatihah, semua al-ikhlas. Apa diminumin lagi? Sunnah. Ya, sebagaimana yang diamalkan oleh sahabat. Ayat di depan Al-Fatihah. Ya. kemudian apa medis juga mati juga. Ya. Berarti salah satu pencegah kesembuhan apa? Bukan salah satu, inilah memangnya takdir. Nah, ini takdir. Taib. Mana lagi tadi? Walau kana kullu maridin yushfa birukyati awid dawa lam yamut ahadun. Seandainya setiap orang yang sakit itu dapat disembuhkan dengan rukyah atau obat-obatan, tentu enggak ada yang mati seorang pun. Enggak ada yang mati. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala dialah yang kesembuhan berada di tangannya. Apabila Allah menginginkan kesembuhan, Allah akan memudahkan asbabnya. Ya. Bahkan ada orang yang Allah takdirkan sembuh, belum minum obat apa-apa, ya, sembuh. Gitu. Ya, misalkan ada orang terkena corona gitu. Terkena corona. Dia enggak isolasi mandiri. Dia enggak minum obat-obatan, dia enggak datang ke Wisma Atlet, dia enggak segala macam, biasa aja. Tentu sembuh. Siapa yang nyembuhkan? Allah, jangan dibilang sembuh dengan sendirinya. Enak aja sembuh dengan sendirinya. Kesyirikan itu. Ya. Ini cacat tauhid rububiyah itu berarti. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Ya. Pakai obat enggak? Boro-boro. Wah, saya ternyata OTG kemarin ya? Iya. Hasil apa namanya? Kalau tes itu? Swab-nya itu keluarnya itu telat gitu. Dikirim ke email dia, ke WhatsApp dia, dia enggak lihat handphonenya. Di aktivitas sana sini warawiri. Ya. Udah 2 pekan, loh Anda harusnya isolasi mandiri. Anda harusnya ke Wisma Atlet, Anda harusnya begini begitu. Kenapa? Anda positif. Positif apa? Corona. Hah, mana? Wah, handphone saya mati. Saya ganti handphone. Gitu. Ya. Sekarang udah tes ulang, swab apa namanya? Swab kedua. Loh, negatif. Berarti sembuh. Enggak minum apa-apa. Ya. Emangnya mau minum apa kalau corona? Kalau ada obat-obatnya buat apa tuh vaksin? Kan begitu. Hah? Ya mungkin pengobatannya itu yang paru-paru ya, obat paru-paru, sesak napas ya obat sesak napas. Ah. Mana lagi tadi? Ya. Ah. Wa idza lam yasa dzalika lam tanfa'hu al-asbabu. Nah, apabila Allah tidak menginginkan kesembuhan, ya, maka berbagai sebab yang telah diupayakan si hamba itu enggak akan berhasil. Sakit-sakit aja, mati-mati aja. Mau berobat dibawa ke Amerika kayak mati-mati aja udah. Ya. Dan dalam sakit fi maradi mautihi, maksudnya itu kalau kita terjemahkan di sakit yang menghantarkan kepada kematian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aisyah waktu itu membacakan hadis suara as-salas. Lihat di footnote hiyal ikhlas wal falak wal nas. Membacakan 3 surat. Qulhu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Wa tamsah bihima ra'sah. Kemudian diusap-usap. Ya. Ke kepala Nabi SAW oleh Aisyah. Ke wajah beliau. Ke dada beliau. Dengan mengharapkan keberkahan. Ya, keberkahan itu semua. Wa maha sholafihima minar kiro'ah. Tapi ternyata kiro'ah tersebut tidak mendatangkan hasil kesembuhan. Nabi SAW tetap diwafatkan dalam sakitnya tadi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala lam yurid shifa'ahu. Tidak menginginkan kesembuhan Nabi SAW. Min dzalikal maradi, dari sakit tersebut. Nah, ini penting ini untuk kita imani. Paham ini ya? Ya, tapi barakallahu fiik. Sama itu vaksin tuh, kalau nanti divaksin. Belum apa-apa aja ada pejabat udah vaksin positif. Kan vaksin itu tujuannya untuk apa? Memberikan kekebalan, gitu kan? Memberikan kekebalan. Ya. Tetap aja pas itu kena dia positif, bahkan dia apa pakai gejala lagi, hilang penciuman, hilang apa segala macam lah, dari corona gitu. Alhamdulillah kita belum pernah corona, ya belum pernah atau belum pernah dites ya. Kalau di swab dari kemarin-kemarin kali, Allahu alam ya. Ya, na'udzubillah ya. Ya. Sebagaimana tadi, begitulah kurang lebih. Nah. Baik. Harga, jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila qila lahu mas'alatun ta'ummu bihal balwa wa tufaqimu amraha mas'alatul dhahabi lis-saharati lihilli sihri. Fa'ajaba hadha munkarun. Qala sa'ilu qawlu ba'dil fuqaha'i yajuzu hilu sihri bisihrin mislihi. Hallu sihri bisihrin mislihi. Fa'ajaba galatun. Qala sa'ilu nasal imamu Ahmadu alal jawazi wa Sa'idu bin al-Musayyabi. Nah, ini yang saya maksud tadi. Terus fa'ajaba kalamu Sa'id bin al-Musayyabi mutlaqun. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila 'anin nusyrati qala hiya min 'amali syaitani. Qala sa'ilu qawlu Aisyata ala tanasyarta? Fa'ajaba atanasyuru ghairu sihri. Qala sa'ilun akharu hal yajuzu an ta'ridha 'alaihi Aisyatu ayatanasyara bi'amali sahirin? Hada a'taqidu annahu mumtani'un fi janabi Rasulil sallallahu alaihi wasallam. Fa aqarrahu syekhu wa qala la yumkinu fil hadithi laisa minna man sahara aw suhira lahu wa idza kana al kahinu fasahiru min babi aula man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan fa kaifa bis sahiri alladhi ya'budu syaitan alladhi ya'budu syayatina wa ya'budu al-jinna. Qala sa'ilu yahtajuna bid-darurati. Fa'ajaba ad-dawa'u ma huwa bid-darurati. Al-ilaju ma huwa bid-darurati. Al-ilaju sunnatun mustahabbun ayu'alija ma huwa bid-daruratin. Qala sa'ilu. Baik, cukup. Naam. Ya. Mana tadi? Dari mana agak bacanya harga? Wa su'ila qila lahu. Ya. Wa su'ila qila lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Ya. Mas'alatun ta'ummu biha al-balwa. Ta'ummu biha balwa. Ummul balwa itu, ya, nanti kita bahas ummul balwa dulu. Ummul balwa itu artinya dia kondisi atau keadaan yang terjadi pada masyarakat yang masyarakat atau manusia sulit menghindarinya. Ini ummul balwa. Nanti ini sekaligus makrifat pengetahuan kalau nanti antum ketemu kosakata ummul balwa di buku-buku fikih misalkan. Di buku-buku usul. Ya, ummul balwa kondisi keadaan yang terjadi pada masyarakat yang sulit menghindarinya. Kalau dibahas masalah fikih, ini ta'ummul balwa, ummul balwa misalkan debu. Ya, debu yang mengandung najis kena tuh, kena muka kita, kena baju kita. Ya enggak? Debunya itu pernah ada pasir-pasir bercampur dengan kotoran kucing. Ya. Kucing kan senang tuh buang kotorannya di pasir. Terus diumpet-umpetin lagi, ngapain lagi? Kasih jebakan Batman itu, ya kan? Kucing tuh gali-gali pasir, gali-gali tanah, nah, terus mengering, terbang diterbangkan oleh angin, ser, kena deh, ya, mukanya Arga, set, sholat dah, ada? Apa itu? Gimana itu? Ah, itu namanya ummul balwa. Nah. Maka gimana status najisnya? Ma'fu. Apa maknanya? Diberikan toleransi. Dimaafkan. Nah, itu maksud dari ummul balwa. Nah, sekarang mas'alatun ta'ummu biha al-balwa. Ini maksudnya permasalahan yang banyak terjadi di banyak orang. Ya, di banyak orang permasalahan nusrah ini. Wa tufaqimu amruha. Dan perkaranya semakin gawat, semakin kritis. Apa itu? Mas'alatul dhahabi lis-saharati li halis sihri. permasalahan orang-orang pergi ke tukang sihir untuk menghilangkan sihir. Ya, permasalahan semakin gawat. Maka Syekh menjawab, hada mungkarun, ini adalah kemungkaran, kata Syekh. Ini adalah kemungkaran. Ya. Nah, penanya berkata lagi, qala sa'il, qawlu ba'dil fuqaha yajuzu halus sihir bisihrin mislih. Kata sebagian ahli fikih, boleh sih menghilangkan sihir dengan sihir misalnya. Kata Syekh, ngawur itu, seliru, keliru, salah. Walat. Qala sa'il, penanya berkata lagi, wahai Syekh, tapi ini apa namanya, nasa al-imamu Ahmad ala jawazi wa Sa'id ibn Musayyib. Imam Ahmad wa Sa'idun ibnul Musayyib membolehkan hal tersebut, membolehkan musrah. Maka dijawab oleh Syekh Ibn Baz, kalamu Sa'id ibn Musayyib mutlaqun. Ucapan Sa'id ibn Musayyib dan juga Imam Ahmad itu mutlak. Lama su'ila anin nusrah qala, ya, mutlak. Jadi ini diriwayat hadis riwayat Bukhari dari Qatadah. Ya, Qatadah pernah bertanya kepada Ibnul Musayyib, menantu Abu Hurairah. Rajulun bihi tibbun. Wahai Sa'id, ada seorang yang diguna-guna. Ya. Au yu'akhad an imra'atih. Yu'akhad an imra'atih. Maksudnya dia sehingga dia tidak dapat berhubungan badan dengan istrinya. Ya. Ayahulla ya, an yuhallu anhu au yunashar. Nah, itu Qatadah bertanya, an yuhallu anhu, apakah boleh sihir tersebut dihilangkan au yunashar atau dilakukan nusrah. Maka kata Sa'id ibn Musayyib, la ba'sa bih, it's okay, enggak apa-apa. Ya, perhatikan kata Ibn Sa'id Musayyib, innama yuridu nabihil islah, fa'ama mayanfa'u falam yunha anhu. Ya, ini hanya diinginkan kebaikan. Maka apa yang bermanfaat tidak dilarang. Nah, yang dimaksud oleh Sa'id ibn Musayyib tentang hukum nusrah yang beliau mengatakan la ba'sa bihi, itu yang karena tujuannya itu ada manfaatnya, bahkan zawalud darar, menghilangkan mudarat, bahaya, walam yunha anhu, katanya tadi kan, tidak dilarang. Yang beliau maksud adalah nusrah itu nau'un minan nusrah lati la mahdhura fih. Salah satu bentuk nusrah yang tidak dilarang. Ya, yes, misal apa? Ruqyah bi asma'illah wa bil Qur'an wa bil azkar. Ya. Itu maksudnya ruqyah, baca Qur'an, baca asma-asma Allah, baca zikir. Paham enggak sini? Hah? Taibar. Bisa dipahami? Itu maksudnya. Maka itu mutlak, kata Syekh, ucapan Sa'id bin Musayyib itu mutlak. Mutlak maksudnya apa? Yang dimaksud nusrah adalah nusrah ruqyah. Iya. Mana lagi tadi? Ya. Wa Nabi sallallahu lama su'ila an nusrah qala hiya min amri syaitan. Dan Nabi sendiri pun tatkala beliau ditanya tentang nusrah, beliau menyatakan ini nusrah jahiliyah, menghilangkan sihir dengan sihir itu adalah perbuatan setan. Ya. Bertanya berkata lagi, tapi ucapan Aisyah alla tanasyarta fa ajaba at-tanasyur ghairu sihir. Mengapa engkau tidak melakukan nusrah ruqyah? Maka beliau menjawab, ruqyah bukan sihir. Tanasyur itu maknanya ruqyah. Ruqyah bukan sihir. Paham enggak sini? Nah, itu maksudnya di situ. Ya. Ya, berikutnya mana lagi tadi? Qala sa'ilun akharu, ada pertanyaan yang lain. Wa syai hal yajuz an ta'rida 'alaihi Aisyatu ayatanasyara bi amalin sahirin hada a'taqid annahu mumtani'un fi jadabir rasul. Ya, penanya yang lain berkata, "Wahai Syekh, apakah boleh memang Aisyah menawarkan ya kepada Rasul untuk ya apa namanya menusrah dengan amalan tukang sihir? Ini saya yakin ini enggak boleh pada sosok bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka Syekh menetapkan pertanyaan tadi dengan mengatakan, "La yumkin, enggak mungkin." Ya, enggak mungkin demikian karena yang dimaksud tanasyur itu adalah ruqyah. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, "Laisa minna man sahara au suhiralah." Ya, bukan golongan kami yang menyihir dan yang suhiralah, yang sihir dilakukan untuk dia, minta. Itu enggak boleh. Wa idza kana al-kahin fas-sahir min babi aula. Ya. Nah, apabila yang tidak boleh, yang tidak diperkenankan itu kepada kahin dukun, maka tukang sihir lebih lagi. Ya, Nabi menyatakan man ata'arrafan ya, man ata'arrafan fasalu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Siapa yang berdatang mendatangi peramal bertanya kepadanya tentang sesuatu hal, ya, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Kalau dia benarkan, kufur. Kafakaifa bisahir? Ya. Coba gimana lagi dengan penyihir? Alladzi ya'budu syayatin wa ya'budu jin. Ya, yang menyembah setan dan jin. Qala sa'il, nudi dibaca? Ya tajuna bidarurah. Tapi sih mereka berargumentasi itu kan darurat, is okay. Maka saya menjawab, ad-dawa ma huwa darurah. Ma huwa bidarurah? Yang namanya berobat tuh enggak ada yang namanya terpaksa. Al-ilaj mahuwa bidaruratin. Berobat itu enggak ada yang terpaksa. Ilaj itu bukan wajib, berobat itu bukan wajib. Al-ilaju sunnatun. Sunnah mustahabbatun. Mustahab dianjurkan an yu'alija mahuwa bidaruratin. Untuk berobat, dia bukan darurat. Nanti Syekhul Islam Taimiyah akan menjelaskan ini. Ya. Makanya enggak ada namanya terpaksa. Akhirnya pakai kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat membolehkan yang enggak boleh. Itu keliru. Ya, terus menganalogikan dengan kalau kelaparan boleh makan bangkai yang diharamkan, itu keliru lagi, salah tasawur ini berarti. Ya, belajar kaidah fikih di mana lagi kayak begini keliru. Nah, ya, Nugraha, baca Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala sa'ilu كثير منهم يذهب للسهرة ولا يخرج بنتيجة فيبوء بالإثم فأقره الشيخ رحمه الله تعالى وقال وبعدهم وساوس وأشياء يتخيلها ما هي بصحيحة وهذا يبتلى بلعب الشيطان ووساوس الشيطان وقال في موضع آخر الطب قد ينفع وقد لا ينفع ما هو بضرورة. Langsung baca footnote-nya tuh. Nomor 3. Ya. Thumma fatawa qabla biraq bi masail at-tib. Ya, terus tibi ya. Wa qala al-alamatu Muhammad ibn Ibrahim في مجموع الفتاوى في رده على من أجاز النشرة لأجل الضرورة قال والسحر حرام وكفر أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريض أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة نفوس مريضة أو مصابة مع أن أفا بكن يترس مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله فالرسول صلى الله عليه وسلم منع وسد الباب ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور انتهى وفي فتاوى اللجنة الدائمة kama fi fathil azizil ghafuri lil qahtani. Qalu qaidatun ad-dahuratu tubihul mahdurati min syarti man syarrata hadhil qaidata min syarti hadhil qaidati an yakuna al mahduru aqalla min ad-dharurati kama qarrarahu ulama'ul usuli wa haythu inna as-sihra kufrun wa syirkun fa huwa a'dhamu dararan fas-sihru was-sihru yumkinu ilajuhu bil asbabil mashru'iyyati mashru'ati falattirara li ilajihi bima huwa kufrun wa syirkun wa qala syekhul islami abul abbas ibn taimiyah fi majmu'il fatawa amma ibahatuha ya'ni aklal maitati lid-darurati fahaqqun wa laysa tadawi bidaruratin liwujuhin ahaduha. Taib, ini dulu. Bagaimana tadi bacanya? Udraha qala sa'il kathiran minhum. Qala sa'il, ya, penanya berkata, "Wahai Syekh, banyak di antara mereka yang pergi ke tukang sihir, wala yakhruju binatijatin." Artinya enggak dapat hasil apa-apa. Sembuh kagak, fayabu'u bil ism. Ba'ayabu itu roja'ah. Akhirnya mereka kembali dengan membawa dosa-dosa. Ya, dosanya itu apakah kekufuran? Atau kalau dia enggak membenarkan, enggak diterima salatnya 40 hari 40 malam? Nah. Baik. Maka Syekh menetapkan hal tersebut dan berkata, "Nah, ba'duhum wasawis asya yatakhayyulaha. Ya, ma hiya bisahihatin." Sebagian mereka itu nanti akan diberikan khayalan, diimajinasikan oleh setan berbagai was-was dan berbagai hal-hal yang seperti was-was tadi, padahal itu tidak benar. Ya, wa hada yubtala. Dan orang yang kayak begini itu, ya, dia diberikan bala dengan dipermainkan oleh setan, diberikan was-was oleh setan. Syekh juga berkata di tempat yang lain, yang namanya tip pengobatan itu terkadang bermanfaat, terkadang enggak bermanfaat. Yang jelas tip tersebut kata Syekh bin Bas, mahwa bidaruratin. Dia enggak, ya, mahwa bidarurah. Dia bukanlah sesuatu hal yang mesti dilakukan. Ya, darurat sekalipun enggak. Ya. Tapi perhatikan. Ya. Lihat di situ berkata guru Syekh bin Bas ini, guru para ulama Al-Alama Muhammad Ibn Ibrahim dalam majmu fatwa beliau, ini mufti Saudi yang pertama, fi raddihi ala man ajaza an nusrah li ajli darurah, ketika Syekh Muhammad bin Ibrahim membantah orang yang membolehkan nusrah, ya, membolehkan nusrah mengobati sihir dengan sihir li karena darurat, beliau mengatakan sihir itu haram dan kekufuran. Apa yuk malu al-kufru? Emangnya bisa kekufuran itu diterapkan, diamalkan supaya jiwa yang sakit itu bisa tetap hidup, atau jiwa yang tertimpa musibah tetap hidup, bisa sembuh? Ya. Ma'an al-ghaliba fil masur annahu yamut aw yaqtalu aqluh. Padahal kebanyakan orang yang terkena sihir itu ya dia tetap aja mati juga, atau rusak akalnya, hilang ingatannya, jadi gila dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW melarang hal tersebut dan menutup pintu tadi. Walam yufassil, dan Nabi tidak merinci tentang amalan setan tadi, ya, wala fi mashur maupun yang terkena sihir. Maka Nabi cukup mengatakan innama hiya min amali syaitan. Udah gitu aja. Ya, hiya min amali syaitan. Nusrah adalah perbuatan setan. Udah. Nabi tidak merinci. Ya, selesai fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya, berikutnya dalam fatwa Lajnah Daimah sebagaimana dalam kitab Fathul Aziz Ghafur, ya, karya Al-Qahtan disebutkan kaidah ad-darurat tubihul mahdurat, segala hal yang darurat itu membolehkan hal-hal yang mahdurat, yang dilarang, yang darurat. Kelaparan lapar sangat, ini darurat, bisa mati nih. Membolehkan yang dilarang. Yang dilarang apa? Makan bangkai. Ya. Nah, itu dibolehkan selama tidak berkenyang-kenyang ria. Ya, nambah-nambah. Wah, wow, enak juga ternyata ya. Daging pork. Pork, khinzir. Enak juga ya, enggak boleh. Cukup hilang lapar dia. Ya. Ya barakallahu fik. Nah, kaidah ini disebutkan di sini oleh lajnah min syarti hadhil kaidah alla ayakuna al-mahdzuru aqalla min ad-darurah. Ya, kama qarrarahu ulama'ul usul. Syarat kaidah ini yang mahdzur tadi, yang dilarang tadi itu mesti lebih ringan daripada daruratnya tadi. Ya. Yang dilarang makan babi. Ya. Makan babi. Dia mesti lebih ringan daripada membiarkan badan mati. Karena para ulama mengatakan kita kelaparan, ada bangkai. Terus kita enggak mau makan karena warok. Warok tempat yang salah. Aduh, wah. Saya enggak mau mati menghadap Allah dalam keadaan ada yang haram. Padahal kalau dia makan tuh udah enggak haram zatnya, langsung jadi halal. Ya. Itu keliru tuh dia. Nentuin halal haram sendiri. Itu memang kalau di luar kondisi tadi haram, pas dia makan halal. Nah, kata para ulama di antara Imam Masruq, siapa yang ya, dalam kondisi demikian dia enggak mau makan bangkai, enggak mau makan babi, kemudian dia mati, maka dia dosanya seperti dosa bunuh diri. Dosa bunuh diri lebih berat mana sama makan babi? Hah? Dosa bunuh diri. Nah, makanya tadi kaidah ini ad-darurat tubihul mahdzurat, darurat membolehkan yang dilarang. Yang dilarang mesti lebih ringan ya daripada yang darurat tadi. Nah, Islam datang salah satunya untuk menjaga jiwa, jaga nyawa. Ya. Ini min daruratul khams. Dijaga nyawa. Paham sini? Taib. Sebagaimana yang diterangkan oleh ulama usul. Wa haitsu inna sihra kufrun wa syirkun. Nah, berikutnya. Sihir itu kan kekufuran, kesyirikan. Fahuwa a'zamu dararan. Maka dia lebih bahaya lagi. Lebih mudarat lagi. Masa mengobati lapar ya, supaya jiwa gak mati pakai kekufuran ya, gak bisa, ini lebih berat daripada ya, daripada tadi dia gak mau makan. Paham gak sini? Dia gak berobat gitu. Mana lagi tadi? Sekarang berikutnya. Dan sihir itu mungkin saja diobati bil asbab, dengan berbagai sebab yang disyariatkan. Maka tidaklah terpaksa, bukanlah darurat mengobatinya dengan sesuatu yang kekufuran dan kesyirikan. Gak boleh kayak begitu. Nah, ini dijelaskan oleh lajnah. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala menyatakan dalam Majmu' Fatawa, amma ibahatuha yakni aklal maitah, adapun kebolehannya yaitu makan bangkai ketika lidarurah, karena darurat terpaksa, fahakun, itu memang benar. Walaysa tadawi bidaruratin, sedangkan berobat itu bukan terpaksa, enggak mesti darurat berobat itu. Liwujuhin, karena berbagai aspek. Aspek pertama, baca sini. Siapa? Niko Ibrahim. Bismillah. Ahaduha anna kathiran minal maradi au aktsarul maradi yashfuna bila tada. Apa? Anna kathiran minal mardo. Minal mardo. Itu sama kayak mauta. Ya, mauta itu. Terus anna kathiran minal mardo au aktsarul mardo yashfuna bila yashfun. Yashfuna bila. Siapa yashfi? Yashfuna bila tadawin. La siyama fi ahlil wabari wal qura wassakinina fi nawahi al ardi wa yashfihim. Enggak ada wawunya itu. Wa yashfihim. Enggak ada wawunya. Ya. Yashfihim. Yashfihim Allahu bima khalaqa fihim minal quwa. Minal quwa. Minal quwa al-matbu'ati fi abdan fi abdanihim ar-rafi'ati lil maradi wa fi ma yuyassiruhu lahum min naw'in harakatin min naw'i harakatin min naw'i harakatin aw amalin aw da'watin da'watin mustajabatin aw ruqyatin nafi'atin aw quwatin lil qalbi wa hasanit tawakkul wa husni tawakkuli ila ghairi dhalika minal asbabi al-kathirati ghairi falau lam yakul la mata fasabata bihadha anat tadawiya laisa minat darurati fi syai'in. Naam. Ya, kata Ibnu Taimiyah, yang namanya berobat itu tidak wajib diwujuhin karena berbagai aspek alasan. Ya. Yang pertama di sini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, "Anna katsiran minal marda aw aktsarul marda yashfun bila tadawin." Ya, banyak orang yang sakit atau mayoritas orang yang sakit itu sembuh tanpa berobat. Kayak tadi tuh, orang corona tadi. Ya, di OTG. Berobat apa dia di rumah? Enggak ngapa-ngapain. Ya, obatnya katanya vaksin ya, berarti nungguin vaksin. Vaksin enggak ada. Ya vaksinnya enggak ada kan? Baru presiden sama si Raffi Ahmad yang divaksin kan? Hah? Atau yang selevel dengan mereka? Ya. Si Ahok udah divaksin belum Ahok? Nah. Ya. Ya. Mana tadi? Nah itu tanpa berobat. La siyama fi ahli al-wabar, terutama bagi kalangan ahli al-wabar. Ahli al-wabar itu orang-orang nomaden, pengembara, kayak suku Gipsi dulu tuh, pindah dari tempat-tempat yang lain. Arab Badui dulu begitu, pindah-pindah nomaden. Ya, orang-orang nomaden ini kalau kena penyakit itu diemin aja, udah ntar gak sembuh diri. Nah. Kan kita juga begitu. Ya, flu. Dah, istirahat. Istirahat lah. Obatnya istirahat. Survei dari mana antum? Obatnya istirahat. Udah kayak dokter aja. Emangnya ada pengobatan tuh yang namanya istirahat? Ya. Kalau ada, yaudah kita gak usah beli obat. Istirahat aja. Ya. Artinya, udah. Istirahat aja. Artinya, udah gak usah minum obat. Itu, kalau mau ngomong ngomong jujurnya begitu. Dah istirahat aja. Artinya udah enggak usah minum obat, diem aja gitu. Ya, istirahat. Enggak minum obat. Padahal jenis penyakit dia itu ada obatnya. Resepnya ada. Ya, sakit apa misalkan flu, kan ada tuh kalau di apotek. Antum bilang ke apoteker sakit ini, sakit itu, tuh ada obatnya. Batuk ada obatnya. Ini diem aja di kamar. Istirahat. Ya Allah takdirkan sembuh. Ya. Paham enggak sini? Sering enggak kayak begitu? Ya, sering enggak? Sering. Ya, barakallahu fik. Ya, sakit hati aja juga enggak ada obatnya, sembuh sendiri kan. Ya. Suwidi, mau khidbah akhwat. Akhwatnya ternyata kanat makhtubatan. Sudah dikhidbah orang. Aduh. Makanya Zaki gak mau kalah. Langsung gerak cepat kemarin Zaki. Sakit hati. Ada obatnya juga. Adalah. Obatnya apa? Ya, cari yang lain. Obatnya cari yang lain. Ya, mana lagi tadi? Ya, orang-orang yang tinggal di Kuro, zaman dari Korea, di kampung-kampung, yang tempat di pelosok-pelosok bumi, pelosok-pelosok kampung, itu mau kemana mereka berobat? Rumah sakit jauh, puskesmas jauh, ada pamantri gitu. Satu mantri pasiennya, masya Allah, Ya, saya pernah ke Sumatera pedalaman. Ya, perbatasan Sumut sama Aceh. Itu satu mantri berapa kampung tuh. Tuh mantri dia yang jadi dokter, dia yang jadi perawat, dia yang jadi admin, dia yang jadi kasir. Semuanya di dia. Dia yang jadi apoteker. Nah, semua di dia. Ya, sakit ini, obat ini, berapa bayarnya ini? Dia nentuin sendiri, dia yang bayar. Obatnya sama semua kali itu. Ada orang malas datang ke dia. Aduh, penuh, ngantri lama. Keburu tepar. Udah, istirahat aja. Sembuh. Ya, karena di pelosok itu gimana mau berobat? Susah. Ya, sembuh-sembuh juga. Ya, maka Allah menyembuhkan dengan apa yang Allah ciptakan bagi si hamba ini berupa kekuatan yang matbu'ah. Kekuatan tabii. Ya. Artinya memang Allah berikan daya tahan tubuh. Ya. Fi abdanihim, di badan-badan mereka, arrafi'ati, yang mampu mengangkat lil marad, penyakit dia tadi. Ya. Oh, ini kita ini punya daya tahan tubuh akan melawan virus itu dengan sendirinya. Siapa yang berikan daya tahan tubuh itu? Siapa? Ya. Allah Subhanahu wa taala. Enggak dikasih obat sembuh sendiri. Ya, kenapa? Karena ada daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh dari mana? Dari Allah. Berarti enggak perlu obat dong. Ya, gitu kan. Kan gitu. Katanya anak kecil lebih kebal terhadap corona. Daya tahan tubuhnya tahu itu riset dari mana, siapa sih yang juga bikin kayak begitu. Ya, simpang siur lah. Katanya anak kecil daya tahan tubuhnya lebih kuat segala macam. Ya. Tapi nanti giliran anak kecil diajak jalan malam-malam, naik motor di depan, oh jangan, anak kecil jangan di depan. Kenapa? Dan tahan tubuh dia lebih rentan. Bingung jadinya yang mana yang benar sih. Aduh. Ya. Omongannya ini pada tidak berdasarkan riset semuanya. Jadi kita bingung ini. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Dan apa yang Allah mudahkan untuk mereka dari jenis gerakan, amalan, atau doa yang mustajabah, atau ruqyah yang bermanfaat, kekuatan kalbu, baiknya tawakal, dan yang lainnya dari berbagai sebab yang banyak, yang itu semua mendatangkan kesembuhan, itu semua bukan dawa. Bukan dawa. Bukan obat-obatan. Amal aklu, adapun makan. Kalau lagi kelaparan, mesti makan. Fahuwa daruri, itu mesti. Harus. Walam yaj'alillahu abdanal hayawani takumu ila bil ghidha, dan Allah tidak menjadikan badan-badan hewan. Ya. Termasuk di antara manusia. Kalau hayawan secara mutlak manusia. Karena manusia disebutkan oleh para ulama usul, al-insan hayawanun natiq. Nah, manusia itu hayawan yang natiq. Natiq itu kan artinya yatakallam. Ya, dia mampu berpikir, yafham. Itu maksudnya. Nah, makhluk hidup itu Allah sudah jadikan dia dapat berdiri, eksis, ya, dengan hanya ghidha, asupan makanan. Kalau enggak, mati dia. Ya, mati dia. Anak kecil baru lahir, enggak minum ASI ibunya, enggak dikasih susu formula, mati dia udah. Ya, mati dia. Iya enggak? Sehari dua hari selesai. Mati dia. Berapa hari lah? Mati dia. Itu memang demikian. Ya. Taib. Tapi kalau ada orang sakit, enggak diobat-obatin, bisa sembuh juga. Beda makanya. Falau lam yakul lamata. Kalau dia enggak makan, dia mati. Ya. Tapi kalau orang sakit enggak berobat, belum tentu langsung mati. Nah, paham enggak sini? Ya. Fasabata bihadza anna tadawi laisa minad darurati fi syai'in. Maka berdasarkan hal ini jelaslah bahwasanya pengobatan itu bukanlah darurat, ya, harus, keharusan sama sekali. Yang kedua, aspek yang kedua. Ya. Fadhal baca. Anal akla inda darur, ini udah dibaca belum? Baca Zaki. عند الضرورة واجب. قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات دخل النار. وتداوي غير واجب ومن نازع فيه خصمته السنة خصمته السنة أي من قال بوجوب التداوي يرد عليه بهذا الحديث وغيره وفي المرأة السوداء التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلاء ودخول الجنة وبين الدعاء بالعافية فاختارت البلاء والجنة ولو كان رفع المرض واجبا لم يكن للتخيير موضع ولست أعلم مسالفا أوجب التداوي وثالثها أن الدواء لا يستيقن بل في كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض إذ لو اضطر ذلك لم يمت أحد بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة فإنه مستيقن بحكم سنة الله في عباده وخلقه وربها أن المرض يكون له أو أدوية شتى فإذا لم يندفع بالمحرم انتقل إلى المحلل ومحال أن لا يكون له في الحالة cukup ini dulu sampai sini dulu sampai tiga aja Arabi nanti aja ya ke aspek yang kedua. Yang kedua udah belum tadi? Belum. Saniha. Annal akla inda darurati wajibun. Kalau makan ketika darurat itu wajib hukumnya. Ya. Kalau enggak makan mati, dia mesti makan. Wajib hukumnya. Masruq berkata, Masruq isim maf'ul artinya yang dicuri. Itu ada yang mengatakan bahwa dia dulu waktu kecil pernah diculik gitu. Makanya namanya Masruq. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib. Kana Masruqan. Nah, beliau pernah diculik. Nah, waktu masih kecil. Ya, maka diberi nama oleh ayahnya Al-Ajda, nama bapaknya Masruq. Ya. Masruq bin Al-Ajda. Ada yang mengatakan unda nama aslinya Salman. Ya. Taib, Allah alam. Nah, intinya Masruq ini adalah ulama dari kalangan tabi'in, murid Abdullah bin Mas'ud. Nah, Masruq mengatakan, manittarra ilal maitah, barang siapa yang ya, dia menghadapi kondisi darurat tadi, dia mesti terpaksa makan bangkai. Falam yakul. Tapi dia enggak mau makan. Famata, kemudian dia pun mati. Dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Ya, dia menghadapi kondisi tadi. Dia terpaksa, dia nggak mau makan, dia mati, maka masuk neraka. Digolongkan bunuh diri. Ya, na'udzubillah. Ya, watadawi ghairu wajibin. Sedangkan berobat tidak wajib. Antum sakit, kemudian nggak berobat, ya. Tidak dikategorikan bunuh diri kayak gitu. Ya, tidak wajib. Man naza'a fihi, siapa yang mendebat hal ini? Kata ya. Dikatakan di sini khosamathu as-sunnatu, maka dia akan dibantah oleh sunnah. Ya, yaitu Nabi SAW menyatakan wa ai man qala bi wujubi tadawi yuraddu alaihi bi hadzal hadisi wa ghairihi. Siapa yang berpendapat wajibnya berobat, dia akan dibantah dengan hadis ini dan yang lainnya. Hadis apa? Fil mar'ah as-sauda, tentang wanita yang negro. Ya, allati khayyarahan Nabi SAW, dia sakit, dia minta kepada Nabi agar didoakan supaya sembuh. Ya, agar didoakan supaya sembuh. Kemudian Nabi khayyarahan, Nabi memberikan dia pilihan, memberikan dia beberapa opsi. Baina sabr 'alal bala' padahal jannah itu apa? Kalau dia udah dia bersabar aja atas penyakit yang menimpa dia dan dia nanti akan masuk surga. Subhanallah. Jadi Nabi bilang, "Udah biarin aja sakit kamu. Sabar aja kamu, entar kamu masuk surga." Ya. Perhatikan sini. Nabi enggak kalau itu berobat wajib, maka oh mesti berobat. Saya doain. Gitu, paham gak sini? Ya, ini banyak kisah-kisah ini, sahabat yang buta datang ke Nabi juga. Ya. Kemudian, wa baina du'a bil afiyah, dan juga Nabi memberikan opsi. Oke, mau sembuh, nanti saya doakan supaya kamu disembuhkan. Ternyata fakhtarat al bala'a wal jannata. Wanita tadi memilih, ya udah, ujian itu aja, sakit. Nanti kalau saya mati masuk surga. Subhanallah. Radhiyallahu ta'ala anha. Dia milih itu. Falau kana raf'ul maradi wajiban lam yakun li takhyiri maudi. Ya, perhatikan. Seandainya berobat, mengangkat penyakit, berobat itu wajib, tentu Nabi enggak akan kasih opsi pilihan itu. Ya. Ya. Kemudian kata Syekh, walastu a'lamu salifan au jabat tadawi. Ya. Kemudian kata Syekh, saya enggak mengetahui ada seorang salaf yang mewajibkan berobat gitu. Yang mewajibkan berobat. Yang ketiga, aspek yang ketiga. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini masih ucapan Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah mengatakan berikut yang ketiga, aspek yang ketiga, kenapa berobat itu enggak wajib. Anna dawa'a la yastaikin. Ya, yang namanya berobat itu enggak pasti sembuh, ya. Bal wa fi katsirin minal amrad, bahkan banyak sekali dari berbagai penyakit itu yang ternyata enggak bisa disembuhkan dengan obat. Ya. Enggak mampu mencegah ini. Ittarada dzalika, karena memang kalau seandainya berlaku demikian, berlaku apa? Berlaku kalau minum obat pasti sembuh. Ya. Lam yamut ahadun, enggak ada seorang pun yang mati. Pakai rumusnya kan? Berobat sembuh. Aibarakallahu fikum. Ya, bi khilafi dafi ta'am lil masghabah. Berbeda dengan menolak makanan bagi orang yang kelaparan. Ya, yang dia kelaparan tadi. Fa innahu yastaiki. Ya. Mustaiqan. Maka itu dipastikan bihukmi sunnatillahi ta'ala, dengan hukum sunnatullah ta'ala pada hamba-hamba dan makhluk-makhluknya. Baik, Rabi'uha. Siapa? Rai. Baca Rai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha annal marda yakunu lahu. Ulang, yang benar bacanya. Wa rabi'uha annal marda yakunu lahu adwiyatun syatta. Fa idza lam yandafi' bil muharrami intaqala ila al muhallali wa mahalun muhal wa muhalun muhalu mudhof nanti ya mudhofun ilaihi nanti masdar dari takwil masdar dari alla yakuna lahu fil halal terus wa muhalu alla yakuna lahu fil halali shifaa'un aw dawaa'un walladhi anzala ad-daa'a anzala likulli da'in dawaa'un illa al mauta. Walladzi anzala da'a anzala likulli da'in dawa'an. Dawa'an illal mauta. Illal mauta. Terus wala yajuzu an yakuna adwiyatun adwiyatul adwa'i fil qismil muharrami wa huwa subhanahu ar-raufur rahim. Wa ila hadzal isharati bil haditsil marwa marwi. Innallaha lam yaj'al shifa'a ummati fima harrama 'alayha. Bikhilafil masghabati fa innaha wa in indafa'at bi ayyi ta'amin ittafaqa illa annal khabitha innama yubahu inda faqdi ghairihi fa in suwirat mislu hadha fid dawa'i fatilka suratun nadiratun li annal marada andaru minal ju'i andaru khabar anna khabar li anna andaru minal ju'i bikathirin wa ta'ayyanat dawa'u al-mu'ayyanu wa adami ghairihi nadirun fala yantaqidu hadha ala anna fil awjuhi as-salifati ghinan. Aspek yang keempat, ini udah mau jam 10 ya. Hampir 2 jam ya. Mendapat berapa lembar tuh 2, 3, 4 halaman. Apanya yang lama nih? Padahal saya udah berusaha gak baca versi Arabnya, cukup antum aja. Yang keempat, aspek yang keempat, kenapa berobat itu gak wajib ya? Aspek yang keempat, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa sakit itu dia memiliki berbagai obat yang beraneka ragam. Apabila ya obat itu tidak tidak mampu mencegah dengan yang haram, beralih kepada yang dihalalkan. Wa muhal, dan suatu hal yang mustahil ya, alla yakuna fil halal syifa wa dawa au dawa. Enggak mungkin itu, mustahil ya, kesembuhan itu ada pada tidak ada pada selain yang halal. Itu enggak mungkin. Kesembuhan itu hanya pada yang haram. Itu enggak ada kayak gitu. Ya. Ya, karena Nabi SAW sudah menyatakan ma anzalallahu da illa anzalallahu syifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Ya, pasti Allah turunkan obatnya, dan enggak mungkin Allah jadikan obat itu ya pada hal-hal yang haram. Enggak ada kayak gitu. Ya. Walladzi anzala da'a, Allah dan zat yang menurunkan penyakit ya, maka dia juga yang menurunkan penyakit atas semua penyakit tersebut, dawaan ya, obat, kecuali kematian. Kematian itu tidak ada obatnya. Maka tidak boleh ya, pengobatan dari segala berbagai macam penyakit ya, adwa jamak dari da, pada jenis yang diharamkan, pada jenis pengobatan yang diharamkan ya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rauf Ar-Rahim. Maka wa ila hadzal isyarah ya. Inilah yang diisyaratkan dalam hadis yang diriwayatkan tadi, innallaha lam yaj'al syifaa ummati fi ma harrama 'alaiha. Allah tidak menjadikan penyembuh obat bagi umatku dari apa yang Allah haramkan. Bi khilafil masghabah, berbeda dengan orang kelaparan. Ya. Ya, maka orang-orang kelaparan ini ya, apabila dia dapat dicegah kelaparan tersebut dengan makanan, ya dia mesti sepakati itu, dia mesti makan. Ya. Illa annal khabisa, namun makanan yang buruk, bangkai atau yang diharamkan, innama yubahu, itu dibolehkan inda faqdi ghairi, kalau tidak didapati yang lainnya. Ya. Nah, apabila di ya, suwirat, ya, itu apabila apa namanya? Digambarkan semisal permasalahan ini pada obat ya, pada obat misalkan gitu, ini ada nih, taruhlah digambarkan ada kasus yang seperti kayak tadi nih, kalau enggak makan obat ini mati dia gitu ya, fatilka suratun nadiratun, itu maka gambaran yang jarang. Karena yang namanya penyakit itu lebih jarang daripada kelaparan. Ya, lebih jarang, lebih lagi. Ini udah jam berapa? 10 ya? Pas ya, Allah musta'an. Ya. Pas kopinya habis ini. Ya. Dengan ditentukan obat tertentu, ya, dan tidak ada yang lainnya. Ini jarang sekali. Maka hal ini tidaklah membatalkan yang tadi. Nah, itu ketentuan yang tadi. Berobat itu ya, tidaklah sebuah hal yang wajib. Ya, ala anna fil aujuh as-salifah, berdasarkan aspek-aspek yang telah berlalu yang lainnya. Taib. Nanti masuk ke yang khamisan, yang kelima itu nanti aja insya Allah. Ya, pekan depan. Ya, mudah-mudahan pekan depan ini juga masih panjang, kita selesaikan sebelum masuk ke an-naqid as-samin, pembatal keislaman yang ke-8. Ya, wabillahi taufik wa sallallahu sallam ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.